Pemindahan ibu kota ke Penajam Kaltim menurut saya hanya propaganda. Benar deh, sulit akan menjadi kenyataan selama cara berpikirnya untuk membangun kita perlu dolar. Cara melihat lain dari cara berpikir pejabat. Membangun tanpa dolar itu tidak mungkin. Karena itu saat ini pejabat pada pontang-panting cari dolar untuk membangun. Atau dengan kata lain cari utangan. Dari manapun, infrastruktur lanjutan pun perlu dolar. Memindahkan ibu kota perlu dolar. Itu otak para pejabat. Saya tidak mengerti mengapa cara berpikir orang pintar-pintar itu dalam membangun Indonesia itu harus ada dolar. Karena kita nggak punya rupiah gitu. Apakah punya rupiah harus punya dolar dulu ya? Begitu ya cara mikir wahai pejabat. Segitu tidak percaya dirinya pejabat di negara ini terhadap rupiah. Atau segitu gebleknya saya ini sehingga tidak paham atas kedaulatan rupiah di Indonesia. Bahwa sesungguhnya Indonesia tidak berdaulat atas rupiah. Si Sontoloyo ini nggak paham. Itu kalimat lainnya lagi. Pejabat negara Indonesia itu pintar-pintar jauh lebih ngerti dari si Sontoloyo ini yang geblek dan tukang ngomong doang. Walaupun Indonesia spendingnya rupiah, tapi tetap harus ada dolar. Ngerti nggak kamu Sontoloyo? Demikian pejabat memaki-maki Sontoloyo. Asli saya yang goblok ini, yang nggak punya otak ini, kalau saya dari dulu itu berpikir sebagai Indonesia itu negara berdaulat yang punya rupiah, maka Indonesia selalu punya rupiah. Ternyata Indonesia tidak punya rupiah saat ini, karena membangun perlu dolar, perlu pinjaman asing. Kok begitu ya jadinya? Kok bisa ya Indonesia tidak punya rupiah? Kok bisa Indonesia kekurangan rupiah? Kok bisa Indonesia perlu dolar? Padahal yang dipakai rupiah nanti yang digunakan, yang spendingnya. Sekali lagi, pejabat akhirnya sekarang pada cari ke negara yang punya reserve currency yang surplus terhadap dolar. Seperti Singapura, Uni Emirat Arab, Cina, pokoknya cari dolar, pinjem atau suruh invest in my country. Karena dunia lagi kencangkan ikat pinggang semua, maka pada nggak mau kasih pinjaman reserve cadangan mereka. Mereka nggak mau cadangan mereka keganggu. Ya Indonesia jadi nggak punya uang dolar pinjaman untuk bangun. Apa buktinya? Terlihat sekarang ekonomi dalam negeri semuanya memelan, melambat. Cina tidak mau melepas cadangan dolarnya karena ada 4 hal yang Cina butuhkan dari dolar itu. Cina perlu cadangan dolarnya. Cina masih butuh obat-obatan atau medisin. Cina butuh makanan atau food untuk 1,5 miliar penduduknya. Cina butuh bahan baku atau raw material. Dan terakhir, Cina butuh energi. Keempatnya, Cina perlu dolar untuk impor 4 jenis barang vital tersebut. Arab, mana mau minyaknya diberi pakai yuan? Eropa, obat-obatan, mana mau dibayar pakai yuan? Bahan baku, mana ada yang mau dibayar pakai yuan? Dolar lah. Nanti, dolar bisa beli kain ke India misalnya. Kalau kita jual batu bara pakai yuan, yuannya nggak laku buat beli kain ke India. Karena India nggak punya direct dagang dengan Cina. Kecil. Intinya tetap dolar yang banyak negara sekarang tahan atau pegang buat cadangan mereka. Jadi negeri 62 yang maha aneh yang harus membangun perlu dolar sekarang jadi bingung. Padahal si Sontoloyo sudah ingatkan, ya print aja rupiah pakai jaminan proyek. Nggak percaya. Sampai kapan dul ngene ngurus negoro? Kapokmu kapan?